Tekno La Karisma. Safari Record. Ku pejamkan mata ini, ku rasakan belayanmu. Sungguh indahnya dirimu, aku jatuh cinta. Tak terbayang di benakku, bila engkau tinggalkan aku. Sungguh hancurnya hatiku, ku tak akan bisa. Aku